Nah, masih nih boleh dah. Assalamualaikum, dan di dalam itu semua itu pahalanya disampaikan untuk almarhum almarhumah ayahanda Dr. K. Haji Zain bin MZ, yang saya yakin beliau gembira dengan kita semua. Amin ya Rabbal. Karena memang orang mati, orang meninggal dunia cuma satu, yang apalagi yang namanya orang tua. Kita kadang-kadang pada salah kaprah, hidup ziarah kemana dia nyampe nyawa bus mungkin ziarah ke rumah kuburan bapak, kuburannya ogah. Kadang-kadang setahun sekali lebaran doang, hidup pengki juga, wapacul juga, wajah koreng kuburannya yang udah sangat goblok, kembang belum ditaruhi ngomong depan kuburannya. Bah, kita tahu nih, besok habis lebaran gue mau keriaan banyak, biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Umat kalau bisa hidup di cek-cek dulu. Kita kadang-kadang salah kaprah, hidup ke keramat anu, motong kambing sampai lima. Emak masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang gak terok, yang biar kapuran, boro-boro dipotongin. Di suara model gitu. Kita, Masya Allah, apalagi yang namanya emak. Emak itu biasanya rada gede. Emak, dewa. Emak. Mak, ya Allah tuh mak, Masya Allah, mulai dari muntingin kita, belum munting tuh nidam bulan, dua bulan. Ya Allah, muntah tiap jam. Bulan, mak udah tambah kesian, dalam perut anak lu tekan, pengen keluar. Ada yang nyundul-nyundul, mana sundulannya kencang, tuh bocah. Kesundian si Puyol. Pemain lapan Barcelona, nomor 5. Menyerang ke depan, dapat upan dari kaki kiri, langsung disundul gol, cakep banget enggak ya. Ada yang nendang-nendang dalam perut tuh bocah, mana tendangan kencang, kayak tendangan Cristiano Ronaldo. Ke depan tuh pemain Real Madrid yang nomor punggung 7. Wah, kalau nendang-tendangan dia puas banget, tapi kok bisa? Terus 9 bulan tidur sebelah sana, miring ke nomor 3. Lentang kayak kubah masjid. Tengkurang takut meletos semua. Wah, Allah. Saat ngelahirin pilihan cuma 2 kali gak hidup mati. Saking sayangnya sama anak, dia yang ngebrol. Emak kritik, alhamdulillah anak gue selamat. Emak. Makanya anak lebih dekat sama emaknya. Sama bapak-bapak, jadi kurang sayang sama anak. Emak yang pakai.